Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Tambihan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, hafizahullah taala. Tambihannya. الأول قال الحافظ ابن حجر في النكت مستدركا على ابن الصلاح وإذا تقرر هذا فقد فات المصنف حالة أخرى لهذه اللفظة وهي خفية جدا قل من نبه عليها بل لم ينبه عليها أحد من المصنفين في علوم الحديث مع شدة الحاجة إليها. طيب jadi tampil awal ini Syekh menukil dari Al-Hafidz Ibn Hajar dalam menukat ya. Nukat oleh Ibn Salah sebagai dalam rangka istidrak yakni melengkapi apa yang kurang dalam Nusalah, dalam kitab Nusalah. Ibn Hajar mengatakan apabila ini telah tetap ya, apa yang dia jelaskan, kemudian dia mengatakan maka sesungguhnya Al-Musannif yaitu Ibn Nusalah telah luput dari beliau di kitabnya ini suatu perkara ya, keadaan yang terkait dengan lafaz ini, lafaz an'anah ini. Dan perkara ini kata beliau, kata Ibn Hajar, khafiyatun jiddan, sangat tersembunyi. Ya, qalla man nabba 'alaiha, jarang ditemukan ya alim yang mengingatkan tentang masalah itu, bal bahkan lam yunabbi 'alaiha ahadun minal musannifin fi 'ulumil hadis. Bahkan tidak ada seorang pun dari para musannif ya, para penulis pengarang dalam bidang ilmu hadis yang memberi peringatan ya atas perkara ini ma'asyiddatil hajati ilaiha, bersama kuatnya hajat terhadap masalah ini. Apa itu? Nah, wahiyah. وهي أنها أي العنة ترد ولا يتعلق بها حكم باتصال ولا انقطاع. طيب yaitu apa? بأنعنة datang dalam satu sanad ya, dalam hadis dan tidak ada kaitannya dengan hukum bersambungnya sanad atau terputusnya sanad, tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, an'ana yang kita pelajari sebelumnya kan terkait dengan hukum ittishal dan inqita, sementara ini ya datang dalam hadis tanpa ada kaitannya dengan itu. Nah, bal yakunul muradu biha siyaqu qissatin, siyaqu qissatin sawa'un adrakaha an-naqilu أو لم يدركها فيكون هناك شيء محذوف مقدر. Tetapi yang dimaksud dengan an'ana itu adalah siyaq kisah. Yeah. Uraian kisah gitu, penyampaian kisah. Sama saja apakah an-naqil ya, yang meriwayatkan adrokah, yani sawan adrokah, adrokal kisah an-naqil, baik yang meriwayatkan ini, yang menukil ini mendapati kisah itu, yani kejadiannya, peristiwanya, Aulam yudrika, atau dia tidak mendapati kisah itu, jadi dia tidak terlibat. Nah. Wa yakun hunaka syai'un mahdhufun muqaddar, dan di sana ada sesuatu yang mahdhuf. Ada sesuatu yang mahdhuf, ada yang terhapus, terbuang, dan itu muqaddar, ditakdirkan. Naam. Contoh akan jelas ya tadi bil misal. Misal dzalik ma akhrajahu Ibnu Abi Khaisamah fi tarikhihi an abihi qala sana Abu Bakr ibn Ayyash qala sana Abu Ishaq an Abil Ahwasi annahu kharaja alayhi khawariju faqataluhu. Contohnya yang dikeluarkan Ibnu Abi Khaisamah dalam tarikhnya dari ayahnya, ya, meratkan kepadanya adalah Abu Bakar bin Ayyash, yang meratkan dari Abu Ishaq dari Abu Al-Ahwas. Nah, di sini perhatikan an Abil Ahwas annahu, perhatikan, jadi yang dibahas ini yang an-ana, ya, yaitu dari pada an Abil Ahwas. Jadi Abu Ishaq mengatakan an. Abu Ishaq mengatakan apa? Ini kan haddatsana Abu Bakar bin Ayyash, telah meriwayatkan kepada saya Abu Bakar bin Ayyash, kata Abu Bakar bin Ayyash haddatsana Abu Ishaq, telah meriwayatkan hadis kepada kami Abu Ishaq an Abil Ahwas. Abu Ishaq dari Abu Al-Ahwas. Ini bukan maksudnya Abu Ishaq meriwayatkan dari Abu Al-Ahwas, bukan. Tapi tentang Abu Al-Ahwas, annahu kharaja 'alai khawarij faqatalu, bahwa sesungguhnya Abu Al-Ahwas ini, ya, memberontak kepadanya khawarij, ya, kemudian mereka membunuhnya. Fahada lam yurid Abu Ishaq biqaulihi an Abi Al-Ahwas annahu akhbarahu bihi. Ini bukan maksud Abu Ishaq dengan ucapannya an Abi Al-Ahwas dari Abu Al-Ahwas bahwasanya Abu Al-Ahwas yang meriwayatkan kepada dia, bukan. Karena Abu Ishaq ini sekarang sedang meriwayatkan kisah terbunuhnya Abu Al-Ahwas oleh Khawarij. Jadi bukan dia meriwayatkan dari bukan maksudnya bahwa dia meriwayatkan dari Abu Al-Ahwas. Nah, tapi dia menceritakan tentang kematian Abu Al-Ahwas, begitu. Nah. Baik. Wa innama fihi syai'un mahdhufun taqdiruhu an qissati Abi Al-Ahwas au an sya'ni Abi Al-Ahwas au ma asbaha dhalik. Nah, ini. Jadi, di sini ada sesuatu yang mahdhuf. Ya, ada yang terbuang pada kalimat yang muqaddar, ditakdirkan apa? An qissati Abi Al-Ahwas. Jadi Abu Ishaq meriwayatkan kepada Abu Bakar bin Ayyash tentang kisah Abi Al-Ahwas atau tentang perkaranya Abu Al-Ahwas atau semisal dengan itu, bahwa Abu Al-Ahwas itu mati dibunuh oleh Khawarij. Nah, li'annahu la yumkinu an yakuna Abu Al-Ahwas haddathahu ba'da qatlihi. Ya kan? Karena sesungguhnya tidak mungkin Abu Al-Ahwas meriwayatkan kisah kematiannya kepada Abu Ishaq setelah dia dibunuh. Bagaimana bisa? Setelah dia dibunuh Khawarij kemudian dia mengisahkan bahwa saya dibunuh Khawarij. Tidak mungkin. Jadi dia meriwayatkan kepada Abu Bakar bin Ayyas kisah terbunuhnya Abu Al-Ahwas. Nah, ini ya, tambahan yang pertama. Jadi harus difahami ini an yang seperti ini bentuknya. Ini tidak ada kaitannya dengan ittisal dan inqita. Nah, karena ada sesuatu yang mahdhuf muqaddar. Seperti yang telah kita pelajari. Yang kedua, Ats-tsani anna qawla rawi anna fulanan qala wa huwa al-mu'abbaru anhu bi al-mu'annani bi tashdidin nunil ula. Hal ya'khudhu hukm al-mu'annan hal ya'khudhu hukm al-mu'an'ani wa yusawwa bainahuma aw la? Peringatan yang kedua, ucapan rawi mengatakan anna fulanan qala. Ya. Ini yang diungkapkan ya, dengan istilah al-mu'anna, al-mu'annan. Ya, ini diungkapkan istilah apa? Al-mu'annan. Al-mu'annan. Anna al-mu'annan. Yang sebelumnya kan an al-mu'an'an. Adapun ini anna al-mu'annan. Apakah sigot seperti ini memiliki hukum yang sama dengan al-mu'an'an, mengambil hukum al-mu'an'an sehingga disamakan hukumnya antara keduanya atau tidak? Ini permasalahannya. Nah, qira. Qala al-Imam Ahmad kana malikun za'amu yara an fulanin wa anna fulanan sawa'an. Al-Imam Ahmad mengatakan adalah Malik za'amu, yakni anggapan mereka orang-orang ya, menganggap bahwa Imam Malik berpendapat sigot an fulan dan sigot anna fulanan itu sama hukumnya. Naam. Kemudian kata Abu Daud, murid Imam Ahmad. Qala Abu Daud, sami'tu Ahmad qila lahu, inna rajulan qala, urwatu anna Aisyah qalat ya Rasulullah, wa an urwata an Aisyah sawa'un, qala, kaifa huwa sawa'un, ay, laisa huwa bisawa'in. Kata Abu Daud, aku mendengar Imam Ahmad ditanya, ya, inna rajulan qal, ada seseorang mengatakan di dalam periwayatan hadis, dia mengatakan urwatu. Naam, inna rajulan qala urwatu inna Aisyah qalat ya Rasulullah. Yani kata urwah anna Aisyah qalat, atau urwah meriwayatkan anna Aisyah gitu. Inna rajulan qal, ada orang yang berpendapat maksudnya. Inna rajulan qal, perhatikan baik-baik. Imam Ahmad ditanya, inna rajulan qal, bahwa ada seseorang berpendapat mengatakan bahwa ya, urwatu anna Aisyah qalat ya Rasulullah, dan an urwata an Aisyah sawa'un, itu sama. Jadi ungkapan urwatu anna Aisyah qalat ya Rasulullah dan ungkapan an urwata an Aisyah, kata orang tersebut, sawa. Inna rajulan qala inna dhalika sawa, itu sama. Jadi ditanyakan ke Imam Ahmad tentang pendapat orang itu menilai dua sigot ini sama, bagaimana menurut Imam Ahmad? Apa dua yang sigot yang disamakan oleh orang itu yang ditanyakan ke Imam Ahmad pendapatnya? Yaitu ungkapan urwatu anna Aisyah qalat ya Rasulullah. Ya. Dari urwah, ini urwah maksudnya, dari urwah bahwa Aisyah berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sigot yang kedua, an urwah an Aisyah, dari urwah dari Aisyah. Dari urwah dari Aisyah. Urwah kan tabi'i ya. Tentunya dia tidak mendapati zaman Nabi SAW. Jadi dia tidak mendapati zaman Nabi SAW. Berarti dia tidak mendapati langsung percakapan Aisyah dengan Rasul. Ya kan begitu. Jadi beda yang pertama ini. Yang pertama ini kan urwah anna Aisyah qalat. Urwah mengatakan, meriwayatkan bahwa Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah. Seakan dia apa? menyaksikan langsung percakapan Aisyah dengan Rasul. Ya. Jadi pahami? Jadi Urwah, dari Urwah bahwasanya Aisyah, jadi seakan Urwah menyaksikan langsung percakapan Aisyah dengan Rasul. Ini yang Urwah an Aisyah. Adapun yang kedua, an Urwah an Aisyah. Urwah meriwayatkan dari Aisyah. Jadi Urwah meriwayatkan dari Aisyah, artinya Aisyah yang meriwayatkan kepada Urwah bahwa dia pernah berkata kepada Rasul. Nah, ini ya, jelas muttasil. Bisa dipahami? Oleh karena itu, ketika ada orang mengatakan dua sifat ini sama, diingkari oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, kaifa huwa sawa? Bagaimana itu sama? Hai laysa huwa bisawa? Tentunya beda. Itu tidak sama, beda. Jadi pahami? Yakni lafaz urwa anna Aisyah ini apa ini? Seperti ini. Munqati atau muttasil? Munqati. Jadinya karena urwa meriwayatkan, ya, seakan meriwayatkan percakapan Aisyah dengan Rasul, padahal dia tabi, tidak dapat kan? Tak mungkin. Berarti kan putus ini. Adapun yang kedua, Urwah dari Aisyah. Aisyah berkata kepada Rasulullah. Jadi Aisyah meriwayatkan kepada dia kisah percakapannya dengan Nabi. Nah, ini berarti kan bersambung. Karena Urwah meriwayatkan dari Aisyah apa yang dikatakan Aisyah kepada Nabi, dan jawaban Nabi diriwayatkan oleh Aisyah kepada dia. Muttasil kan berarti? Iya. Adapun yang pertama, Aisyah langsung meriwayatkan bahwa Urwah meriwayatkan langsung bahwa Aisyah berkata kepada Nabi, seakan dia menyaksikan percakapan Aisyah dengan Nabi, ya, dia tidak menyandarkan bahwa Aisyah yang meriwayatkan kepada dia, tidak, tapi seakan dia menyaksikan, mengatakan Aisyah berkata kepada Nabi, padahal dia tidak mencapai zaman Nabi. Nah, di sini ada inqita'. Jadi yang pertama ini ada inqita', sedangkan yang kedua muttasil. Yang pertama munqati', yang kedua muttasil. Itulah sebabnya Imam Ahmad mengingkari orang itu yang mengatakan itu sama. Kata Imam Ahmad, kaifa huwa sawa? Bisa difahami? Nah, ini butuh kejelian memang. Nah, qala al-hafidh Ibn Abdul Barr fi tamhidih, ikhtalafu fi ma'na anna hal hiya bi ma'na an mahmulatun 'ala al-ittisal bi syara'it allati dzakarna hatta yatabayyana inqita'uha, aw hiya mahmulatun 'ala inqita'i hatta yu'rafa sihhat ittisalaha. Al-Hafidz Ibn Abdul Barr dalam At-Tamhid menukil khilaf tentang makna anna, apakah semakna dengan an dalam hal dibawa kepada ittisal dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, yang kami sebutkan sampai jelas inqita'nya, atau dibawa kepada inqita' sampai diketahui benarnya ittisalnya. Nah, kemudian dia menukil bahwa jumhur ahli ilmi ala anna an wa anna sawa'un, wa anna al-i'tibara laysa bil hurufi wa innama huwa bil liqa'i wal mujalasati was sama'i wal mushahadati. Jadi jumhur ahli ilmi mengatakan keduanya sama, ya, seperti kata Imam Malik. Naam, dan bahwasanya yang diperhitungkan bukan masalah huruf yang digunakan, tetapi yang diperhitungkan adalah masalah ada liqa atau tidak, ya, berjumpa atau tidak rawi dengan syekh itu, mujalasah apa tidak, ya, yakni dia duduk di majelisnya, bermajelis dengan dia, mendengar hadis atau tidak, menyaksikan atau tidak, ini yang diperhitungkan. Naam, fa idza kana sama'u ba'dihim min ba'din sahihan, kana hadithu ba'dihim an ba'din abadan bi ayyi lafdin warada mahmulan ala al-ittisal hatta tatabayyana fihi illatul inqita'. apabila sama' ba'dihim ba'd sahih, ya fa idza kana sama'u ba'dihim ba'd sahih, kata Ibn Abdibar, apabila ya benar rawi itu sebagian mereka telah mendengar dari sebagian yang lain, rawi telah mendengar dari syekhnya itu benar tetap bahwa dia memang telah mendengar hadis, maka hadis sebagian mereka dari yang lain yang diriwayatkan selamanya dengan lafaz apapun datangnya, maka itu dibawa kepada ittisal. Dengan lafaz apapun mesti dibawa kepada hukum ittisal, karena sudah sabata sama sama'u, iya kan? Yani baik dia menggunakan an, anna, dibawa kepada ittisal, ini jelas. Hatta tatabayyana fi illatil inqita, sampai ada kejelasan padanya ya bahwa ternyata di situ ada illat ya inqita, ada inqita yang ditemukan. Hukum asalnya selama sama'nya tsabit maka dibawa kepada ittisal, kecuali kalau tersingkap ada illatil inqita yang ditemukan. Nah, kemudian waqala al-Bardiji, waqala al-Bardiji anna mahmulatun 'ala al-inqita'i hatta yatabayyana as-sama'u fi dhalika al-khabari bi'ainihi min tariqin akhara aw ya'tiya ma yadullu 'ala annahu qad shahidahu wa sami'ahu. Kemudian Ibn Abdul Bar mungkin dari al-Bardiji mengatakan anna dibawa kepada inqita', berarti kan beda dengan mazhab jumhur. Nah, sampai jelas sama' fi dzalika al-khabar, sampai dipastikan bahwa rawi itu telah mendengar dari syekh pada khabar hadis yang bi'ainihi yang dia riwayatkan itu. Yang tarikin akhar dari tarik jalan yang lain. Jadi maksudnya anna ini ya dibawa kepada inqita sampai dipastikan bahwa rawi yang menggunakan lafaz anna ini telah mendengar hadis itu, hadis itu yang dengan lafaz anna di aini, hadis itu sendiri dipastikan bahwa rawinya telah mendengar dari syekhnya ya dari jalan lain. Jadi harus ada thariq akhar, ada jalan lain di sana dia memastikan haddatsana, sehingga riwayat yang ini yang anna ini dibawa kepada ittisal. Jadi jika riwayat anna ini saja yang ada, tidak ada jalan lain di sana rawi mengatakan haddatsani untuk hadis itu, maka tidak bisa dibawa ittisal. Jadi butuh apa? Dua riwayat untuk satu hadis. Ada riwayat anna dan ada riwayat haddatsana. Satu hadis yang sama ada dua riwayat anna. Ini bisa dibawa kepada ittisal jika ada riwayat lain yang haddatsana akhbaran, memastikan dia mendengar. Jika tidak ada maka dibawa kepada inqita yang anna. Nah, au ya'ti ma yadullu 'ala annahu qad shahidahu wa sami'ahu. Ya, datang sesuatu yang menunjukkan bahwa rawi telah menyaksikan syekhnya, telah mendengar dari syekhnya. Maka riwayat anna muannananya itu, muannannya ya. Maka muannannya itu bisa dibawa kepada ittisal jika ada ini. Kata Abu Umar, yaitu Ibn Abdul Bar. Qala Abu Umar, hadha indi la ma'na lahu ijma'ihim ala anna al-isnad al-muttasila bis-sahabi sawa'un qala fihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu dhalika sawa'un 'inda al-ulama'i Allahu a'lam. Kata Abu Umar Abdul Bar membantah al-Bardiji ini menurutku tidak ada maknanya. Nah, jadi pendapat al-Bardiji ditolak, dibantah. Dalilnya Ibn Abdul Bar li ijma'ihim, berdasarkan ijma' ahli hadis, ala anna al-isnad al-muttasil bis-sahabi, rasanya sanad yang bersambung dengan sahabat, sawa'un qala fi, sama saja apakah sahabat itu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabat itu mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama itu sanad bersambung sampai ke sahabat, kemudian sahabat yang mengatakan qala Rasulullah dan seterusnya, karena sahabat mencapai zaman Nabi. bersahabat dengan Nabi. Jadi tidak ada bedanya antara qala, anna, an, dan seterusnya. Mesti bersambung semua. Semua itu sama di sisi ulama. Nah, yang beda tadi apa? Kalau Urwa tadi mengatakan anna Rasul, anna Aisyah qalat, anna Rasulullah qala li Aisyah, misalkan. Jadi meriwayatkan sesuatu yang seakan langsung mendapati menyaksikan, padahal dia tabi'i. Itu yang makanya digari Imam Ahmad. Adapun tidak seperti itu, selama dia seperti kata Ibn Abdullah di sini, selama sanad bersambung al-isnad al-muttasilah bis-sahabi, selama dia sampai ke sahabat, sahabat itu yang mengatakan apakah menggunakan qala Rasulullah atau anna Rasulullah, an, sami, sama saja semua. Karena mesti ya sahabat, ya jelas sahabat Nabi satu saja. Ya, jelas ini. Qultu wa huwa as-sawabu ala ma sabaqa bayanuhu min shuruti hamlihi ala al-ittisali fi al-mu'an'ani wa istathna minhu ma sabaqa dhikruhu fi at-tanbih al-awwal. Jadi ini yang benar kata Syekh, ya, berdasarkan apa yang telah lewat penjelasannya pada syarat-syarat membawa riwayat anak-anak kepada al-ittisal, ya, pada riwayat al-mu'an'an. Nah, dan diperkecualikan apa yang lewat pada tambihul awal. Nah, sudah kita lewati. Jadi yang benar adalah pendapat jumhur, itu pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, sama semua itu. Nah, bahwa an, anna, semua sama, yang penting ya terpenuhi syarat. Nah, kalau diputus aja dulu ini. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.